Baiklah, Pak. Memang hujan semalam amat deras sekali. Dan sungai-sungai di dalam hutan semua meluap airnya. Betul memang. Baiklah, nanti Mak beritahu. Ya sudah. Aku berangkat dulu ya, Mak ya. Ya, Pak. Hati-hati, Pak. Ya, Bapak berangkat dulu. Ah, sudah ada nasi, sudah ada sayur. Ini masih ada telur dua, biar satu Timan dan adiknya satu untuk sarapan nanti. Mak, aku bangun, Mak. Wah, cantik ini anak Mak. Bangun juga tidak menangis dan tidak ngompol. Tidak bukan, Bungsu? Tidak, Mak. Baiklah, sini-sini, mandi dulu sama Mak. Dan sikatnya di bawah. Sudah, Mak. Ini, nah, ini odolnya. Nah, sini. Wah, hangat ya, Mak ya. Segar airnya. Mak, Mak. Wah, kesiangan ini aku. Lah, Bapak sudah tidak ada ini. Man, Timan. Bapakmu sudah berangkat. Tadi memang pesan. Tidak usah ikut. Karena sungai di hutan banjir semua hari ini. Oh, begitu, Mak. Baiklah. Nanti aku mengasuh si bungsu saja di rumah. Ah, aku mau mandi, Mak. Baiklah. Itu bekas air adikmu juga masih banyak. Kalau kurang, ditambah air dandang. Sana cepat. Iya, Mak. Mak, mana anak bungsu, Mak? Ini saja. Yang itu kan dipakai kalau kita pergi ke undangan. Iya, Mak. Mak, sudah, Mak. Dingin, Mak, badan Timan. Dingin. Adikmu malah segar katanya. Mak, sudah buat minum, Mak. Sudah itu, di atas meja sana. Sudah sarapan. Jika sudah kusiapkan, nanti adiknya diajak makan ya, Man? Iya, Mak. Emak mau berangkat. Iya. Nanti kalau kesiangan, Mak kan tidak dapat masak untuk makan siang nanti. Sudah ya, Mak mau berangkat. Iya, Mak. Mak, jangan lama ya, Mak ya. Jaga adikmu baik-baik ya, Man. Iya, Mak. Nah, anak-anak, selanjutnya Timan bertanggung jawab mengasuh adiknya. Ayo kak, kita sudah makan. Mandi luar kak. Ya ayo, kakak juga sudah selesai membersihkan rumah ini. Ayo kak, bawakan kotak tempat piring-piringan itu kak. Ya ini, boneka kamu disuruh menyanyi apa? Menyanyi burung kutilang saja. Kan dapat. Ya ayo, menyanyi beli. Teman-teman, ayo kita bersama-sama menyanyi dengan si Buli. 1, 2, 3. Oh, bagus sekali ya kak ya, si Buli ini. Iya Sup, dia bisa menyanyi macam-macam, nyanyiannya yang kita sukai. Loh, itu apa kak? Oh, bagus benar kupu-kupu itu, aduh, dan besar sekali. Belum pernah ku melihat kupu-kupu sebesar itu. Kak, tangkap kak, bungsu mau itu kak. Lah, turun ah. Baiklah, akan kutangkap. Ih, susah amat sih. Lari lagi. Nah, turun. Nah, naik lagi. Wah, kakak, hati-hati kak. Ayo tangkap kak. Sebentar, kan harus pelan. Lah, pergi. Aduh, pergi lagi. Kakak harus dapat. Nanti dulu, Sup. Itu masuk ke dalam hutan. Ayo, kugendong pelan-pelan. Sini. Sudah, jangan menangis dong. Baiklah. Cepat, Kak. Ayo. Berat sekali menggendong kau ini, Sup. Enak, Kak. Kayak naik kuda. Kuda. Memangnya aku kuda ya? Habis naik turun sih, Kak. Gak lucu ah. Aduh, amat capek aku. Turun saja kamu di sini. Aku akan mengejar kupu-kupu itu. Duduklah di sini. Dan jangan pergi kemana-mana kalau Kak Timan belum datang ya. Iya, Kak. Aku tunggu di sini. Baiklah. Nah, anak-anak. Maka diteruskannyalah mencari kupu-kupu tadi. Wah, kok susah sekali menangkapmu. Ya, as, jika kena kutangkap nanti, akan kuikat perutmu dengan tali dan biar dipakai permainan si bungsu. Terbang lagi. Nah, hinggap. Bagus sekali. Aduh, terbang lagi. Baiklah, ku kejar. Aduh, turun. Nah, gini tentu kena. Hampir terjatuh ke sungai aku. Aduh, lepas. Sudah capek, tak kena. Malah kini terbang ke seberang. Aduh, sial nasibku. Loh, kok hari sudah jauh tinggi? Aku harus buru-buru mendapatkan si bungsu ini. Aduh, hari pun makin gelap karena mendung. Loh, mau hujan? Kasihan si bungsu. Aku lari saja. Kak Timan, aku lapar. Aku haus. Kemana kau, Kak Timan? Kemana kau, Kak? Siapa engkau, Nak? Rupanya anak manusia ini. Kebetulan aku ingin memeliharanya untuk menemani si putih putriku. Jangan, kak, tolong aku, tidak mau, tolong kak. Loh, kok tak ada? Lah, kemana adikku si bungsu? Bungsu! Mungkin apa dibawa ayah waktu pulang melewati jalan ini? Aduh, celaka, aku sudah tentu dimarahi bapak dan emak. Namun, itu sudah menjadi tanggung jawabku. Coba, aku akan menengok rumah dahulu. Mungkin sudah pulang si bungsu. Sudah, Mak. Sudahlah. Jangan nangis dahulu. Akan kita cari lagi nanti. Bapak mau mempersiapkan lentera. Baiklah, Pak. Ayo, aku ikut mencari sampai di mana nanti. Sebentar, Mak. Namun pendapat Bapak, Mak tak usah ikut saja. Karena hutan amat gelap sekali. Dan jika malam, banyak binatang buas yang keluar mencari mangsa. Tidak, Pak. Mak harus ikut. Karena Mak harus tahu di mana mereka ini. Dimakan harimau atau kena musibah. Begitu, Pak. Ayolah kita bersama berangkat. Ayolah. Ya ilah. Aduh. Kemana kalian berdua ini, Timan? Bungsu, Bapak jadi sedih sekali. Ya Allah, berilah penerangan kami ini. Timan! Timan! Kau anak yang kurang bertanggung jawab terhadap adikmu. Nah, karena kau telah membuat suatu kesalahan terhadap baik adikmu serta orang tuamu, kau kini akan kujadikan kunang-kunang, yaitu binatang yang selalu membawa lentera kemana-mana. Dan kau belum berubah menjadi manusia jika kau belum dapat menemukan adikmu. Dah, jadilah kau kunang-kunang. Oh, aku dapat terbang. Oh, aku punya lentera di ekorku. Oh, kini aku akan mencari dan sampai mendapatkan si bungsu. Nah, aku akan terbang. Dapat tinggi, baiklah, akan kupanggil sini. Bungsu! Bungsu! Nah, begitulah anak-anak. Selamanya Timan yang telah menjadi kunang-kunang itu, konon sampai kini belumlah mendapatkan adiknya si bungsu. Yah, karena kalian telah mendengarkan dongeng Pak Leo yang sangat bagus ini, maka harapan Pak Leo, anak-anak janganlah kalian meniru kelakuan si Timan tadi, karena tidak patut ditiru. Baiklah anak-anak, marilah kita menyanyi bersama dengan si Buli yang sudah bersiap-siap bersama kita. Dengan nyanyiannya, balonku anak-anak ya. Baiklah, 1, 2, 3. Baiklah anak-anak, sampai di sini dahulu dongeng Pak Leo, dan sampai bertemu kembali dengan sehat walafiat pada waktu berikutnya. Selamat sejahtera.